Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسقل حديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم فان أحوال أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله hari ini tanggal 17 Syawal 1442 Hijriah atau tanggal 29 Mei 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Manzumah Al-Baiquniyah. Ini adalah pertemuan yang ke-26 dan kita masuk ke dalam pembahasan hadis masyhur. Pembahasan hadis masyhur. Nah, dan di PDF-nya ini halaman 68. Namun sebelumnya kita merujuk sebentar dari apa yang kajian yang telah lalu. Ini di bait nadam yang ke-12. Qala muallif rahimahullah. Azizun marwi ithnaini aw thalatha. Mashhurun marwi fawqa ma thalatha. Hadis aziz adalah yang perawinya 2 atau 3. Hadis masyhur perawinya lebih dari 3. Namun ini ada catatan. Maksud catatan di sini adalah apakah benar apa yang diutarakan di sini ini hadis tentang poin yang ke-12 ini adalah hadis aziz dan hadis masyhur di mana penulis rahimahullah menyebutkan dalam bait ini dua macam al aziz dan al masyhur dan ini adalah poin yang ke-9 dan ke-10 dari macam-macam hadis yang di dalam nadam penulis. 6. Dan kemarin kita sudah bahas bahwasanya al-aziz diambil dari kata apa mas? Azza. Idza qawiya. Diambil dari kata azza apabila kuat. Dan dia punya makna yang lainnya, yaitu kuwah, al-kuwah yang kuat, al-ghalabatu yang mendominasi, yang mengalahkan, wal-imtina'u yang kuasa dalam mencegah. Namun di dalam makna yang pertama, al-aziz di sini adalah al-kuwah, kuat, kekuatan. Kemudian kemarin kita sudah membahas juga Al-Aziz fil istilah, dalam istilah amma fil istilah fahuwa ma rawahu isnani an isnaini ila an yasila ila muntaha sanad. Yaitu hadis Al-Aziz diriwayatkan oleh dua orang, dari dua orang perawi, dari dua orang perawi sampai akhir dari sanad. Dan mu'alif di sini tidak mensyaratkan hadisnya itu marfu' saja atau mauquf, maqtu' dan yang lainnya. Nah, walihada fa innahu la yushtaratu fil azizi an yakuna marfu'an. Ya, penulis mengatakan di sini dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, maka dengan ini tidak disyaratkan dalam hadis aziz harus dalam keadaan hadisnya marfu'. Nah, sekarang hadis marsu' al-aziz tadi sudah, hadis masyhur aziz berarti dua, kalau masyhur lebih dari itu, dan dijelaskan bahwasanya au salata sini kaitannya dengan wa qawluhu au salata. Au itu ditanwi, untuk tanwi, untuk diversifikasi, penganekaragaman. Dan namun kelanjutan bait tadi masyhur, ya masyhur disebutkan masyhuru marwi fauqa masalasah. Bagaimana dengan masyhur? Masyhur itu apa yang diriwayatkan lebih dari tiga perawi. Au di sini untuk ditanwi, untuk penganekaragaman. Nah, annal aziz huwa marawahu istani an isnaini ila akhirih. Au marawahu salasatun an salasatin ila akhirih. Nah, famarawahu salasatun an salasatin ila muntahas sanadi yu'tabaru fi ra'il mu'alif azizan li'annahu qawiyya bitariqaini al-akharaini. Nah, di sini jelaskan bahwasannya apa yang menjadi kelanjutan bait tersebut, masyhur adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari tiga perawi, di mana kita ketahui au di sini tadi sebagai apa? Tanwi, diversifikasi, penganekaragaman. Yaitu maksudnya di sini al-aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, dari orang dua orang sampai ila muntah sanad, yaitu akhirnya tetap dua orang perawi. Atau au marawahu salasatun an salasatin ila akhiri. Atau yang diriwayatkan tiga orang, dari tiga orang sampai akhirnya tetap tiga orang perawi. Famarawahu salasatun an salasatin ila muntahas sanadi yu'tabaru fi ra'il mu'allif azizan. Maka apa yang diriwayatkan tiga orang perawi, dari tiga orang perawi sampai akhir sanad, menurut penulis Mandumai Bekuniyah, dianggap sebagai apa? Hadis aziz. Karena hadis itu kuat dengan dua jalan lainnya. Nah, permasalahan sekarang yang kita bahas hari ini, al-jadid al-yawm, yang baru hari ini adalah di halaman 68 kita membahas walakinil masyhuru 'inda al-mutaakhirin masyhur menurut ulama-ulama hadis masa kini anna aziza anna al-aziza huwa marwa usnani faqat marwahu usnani faqat. Jadi al-aziz, al-aziz di situ adalah sesungguhnya hadis al-aziz adalah apa yang diriwayatkan oleh dua orang perawi saja. Paham ya? Jadi kalau yang masyhur tidak ada tiganya. Kalau untuk ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang belakangan, ini tidak disebutkan aw salasah. Cuma dua saja. Aziz itu adalah apa yang diriwayatkan oleh dua orang perawi saja. Dari awal sampai akhir sanadnya. Itu dua orang saja. Wa annal masyhura, sedangkan orang hadis masyhur sesungguhnya hadis masyhur adalah apa yang diriwayatkan marwahu salasatun fa aksar wa anna al-masyhuru huwa marwahu salasatun fa aksar. Jadi antum lihatnya di sini perbedaannya marwahu isnani faqat, sedangkan masyhur ini rawahu salasatun fa aksar. Ya. Ini al-aziz itu dua, ini al-masyhur. Paham maksudnya di sini? Dan walakin al-masyhur, masyhur yang pertama ini bukan hadis masyhur ya. Tapi di sini populer. Ya, walakin al-masyhur 'inda al-mutaakhirin. Namun yang populer menurut ulama-ulama belakangan adalah annal aziza, bahwasanya aziz itu apa? Huwa marawahu usnani faqat. Aziz itu adalah hadis yang perawinya dua saja. Wa annal masyhura, nah ini yang kedua nih, sedangkan hadis yang masyhur huwa marawahu salasatun fa aksar. Apa yang hadis yang ya diriwayatkan tiga orang atau lebih perawi. Wa ala hadha fayakunu qawlul mu'allifi qawlul mu'allifi aw salasa marjuhan wassawabu أن العزيز هو مرواه اثنان فقط من أول السند إلى آخره. Anda bisa lihat di sini والصواب. Makanya ini di bold oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di bold, ditebalkan. والصواب yang benar annal aziza, bahwasanya al aziz, hadis al aziz ini adalah ma rawahu isnani faqat, apa yang hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi saja. Minal awwalis sanadi, min awwalis sanadi, ya min awwalis sanadi ila akhirih, dari awal sanad sampai akhir sanad. Paham sampai sini? Nah, ini kemana ini? Ini ila akhirihi, hinya kemana? Ke sanad. Dari awal sanad sampai akhirnya, nyanya itu ke sanad. Nah, sekarang amma law rawahu tsnani an wahidin an tsnaini ila muntahahu fa innahu la yusamma azizan. لأنه اختل شرط في طبقة من الطبقات، وإذا اختل شرط ولو في طبقة من الطبقات اختل المشروط، اختل المشروط. نعم. Jadi amma law rawahu tsnani, sedangkan jika diriwayatkan dua perawi, an wahidin dari satu perawi, an tsnaini, jadi dua perawi dari satu perawi. Antum pahami ya? Awalnya apa? Diriwayatkan dua perawi dari satu perawi. Kemudian an tsnaini dari dua perawi. An tsnaini lalu dari dua perawi lagi, ila muntahahu sampai akhir sanadnya, fa innahu la yusamma azizan, maka itu tidak disebut aziz. Li'anna ikhtalla syartun, karena tidak terpenuhi, gagal atau rusak satu syarat di satu tabaqah. Tabaqah maksudnya tingkatan sanad. Wa idza ikhtalla syartun, ya, jadi satu tobakot dari berbagai macam tingkatan tobakot sanatnya itu ada yang rusak. Jika ada satu syarat yang tidak terpenuhi alias gagal, rusak. Walau fi tobakotin minat tobakoti, walaupun ini hanya terjadinya rusaknya itu dalam satu tobakoh saja dari beberapa macam tobakoh, maka telah rusak pula ikhtalal masyrutu, telah rusak pula apa yang disyaratkan. Maksudnya apa? Sebagai suatu kategori tertentu. Paham? Jadi kalau hadis aziz misalnya, hadis aziz itu misalnya ini kondisinya dari A, B, C. A ini ya direwatkan oleh dua orang. Hadis A diriwayatkan oleh dua orang pertama, ya. Kemudian habis itu tingkatan hadis yang pertama A itu misalnya di tahun 100 Hijriah. 100 Hijriah tingkatan pertamanya. Itu diriwayatkan dua orang hadis ini. Kemudian masuk ke tingkatan B, ya, masuk ke tingkatan 150, ya, jadi generasi berikutnya itu juga diriwayatkan dua orang. Kemudian menjelang 210 itu hanya satu orang perawi, hanya satu orang perawi. Kemudian ketika dituliskan sampai yang menuliskan, misalnya Imam Nasa'i, itu dua orang lagi. Tadi ada satu orang, maka itu rusak. Maksud itu rusak, karena harusnya hadis aziz, ya, aziz baru datang, hadis aziz, mas aziz. Itu hanya dua, dua, dua, dua, seterusnya. Sampai akhir sanad. Paham ya? Jadi kalau ada satu saja, satu saja, dalam satu tobakoh. Tobakoh itu tingkatan, mas. Generasi, mas. Ya. Tobakoh itu tingkatan. Tingkatan generasi. Jadi, kalau misalnya tadi ana sebutan, tingkatan generasi pertama itu 100 Hijriah. Kemudian tingkatan kedua 150, kemudian 200, 210, kemudian tingkatan seterusnya, seterusnya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bahwasannya yang terjadi di tingkatan tobakoh-tobakoh tadi, itu harus dua orang, mas. Misalnya, untuk gampangnya, misalnya, generasinya seorang anak dan bapak. Ini gampangannya ya. Seorang Bapak punya dua orang anak. Otomatis kan dia ngambil hadisnya dari bapaknya. Terus bapaknya itu mengambil dari kakeknya. Kakeknya juga punya dua anak saja. Kemudian ke Mbah Buyut. Mbah Buyut itu punya anak juga dua. Terus itu sampai utek-utek suwur. Ya, sampai utek-utek suwur. Itu cuma dua orang anak. Jadi dua. Dalam satu generasi cuma dua. Sehingga apa? Itu turunan apa? Keturunan Aziz. Dua. Paham? Nah. Itu untuk takrib dihanya antum seperti itu. Untuk mendekatkan logika antum seperti itu. Nah, kalau dalam hadis itu tobaqah maksudnya di sini adalah generasi yang terjadi pada apa? Perawi hadis. Jadi ketika perawi hadisnya seperti ini, oh, tingkatannya seperti ini. Gitu. Paham ya? Nah. Kemudian ada pertanyaan di sini. Wa hal azizu syartun li sahih? Nah. Wa hal azizu syartun li sahih? Apakah hadis aziz adalah suatu syarat sebagai suatu syarat kesahihan hadis? Jadi apakah hadis aziz itu adalah suatu syarat dari kesahihan hadis? Naqulu, ya. Ini pertanyaan, kalau antum fahami pertanyaan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini pasti ada faedahnya. Jadi tidak mungkin Syekh menjelaskan suatu pertanyaan tapi di situ hanya untuk ngoyoworo, enggak. Tapi Syekh menjelaskan wahal azizu syartun sahih, apakah hadis aziz itu adalah salah syarat, suatu syarat dari hadis sahih? Naqulu, kita katakan. Innal aziza laysa syartan li sahih. Kita katakan sesungguhnya hadis aziz itu bukanlah sebagai syarat untuk kesahihan suatu hadis. Sesungguhnya hadis aziz itu bukanlah sebagai syarat untuk kesahihan suatu hadis. Ya. Aziz baru datang. Dia akan bertanya. Kenapa Ustaz membahas-bahas tentang anak? Tenang Mas, tenang. Kita tidak gelendengi tentang antum. Ya. Kita tidak menggibahi antum Mas. Ya. Tapi apa daya, memang ini yang dibahas itu tentang Al-Aziz. Ya. Makanya kalau di sini pertanyaannya adalah wahal maji'il aziz, ya. Maji'il aziz yu'tabaru ta'akhkharuhu fi dars. Paham enggak? Enggak ada yang paham. Jadi anda katakan tadi, apakah datangnya aziz ini menjadi tanda kalau kajian itu mesti telat? Tenang aziz, tenang. Biar antum kembalika itu. Allah membarik. Zadakullah khairan. Semoga Allah nambahkan antum semangat. Ya jelas tidak. Kajian akan mulai meskipun aziz datang terlambat. Gitu. Jadi bukan kemudian kalau aziz datang terlambat, kajiannya terlambat pulang, enggak. Ya. Bukan seperti itu. Maka ini sama juga. Ya, ini kias ma'al-farak ya. Untuk mengkiaskan sesuatu. Enggak. Jadi innal aziza laisa syartan sahih. Sesungguhnya hadis aziz itu adalah bukan syarat dari kesahihan hadis. Suara nih mas, ayo diambil yang tidak bersuara mas. Allahumma barik. Nah, yang antum harus pahami karena tadi Aziz datang terlambat, kita pahamkan dulu. Hadis Aziz itu adalah, nah, Allahumma barik. San. Hadis Aziz itu adalah hadis marwahu isnani faqat ila muntahas sanad. Apa hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi sampai akhir sanad di setiap tabaqatnya. Di setiap apa? Tingkatan generasi hadisnya. Hadis itu hadis Aziz. Dari tingkatan bapak, dia punya dua orang anak saja. Dari tingkatan kakek, dia juga punya dua orang anak saja. Kemudian dari tingkat buyut, dia cuma punya dua orang anak saja. Kemudian sampai canggah, dua orang anak saja. Kemudian terakhirnya ketika itu dibukukan, utak-utak subur, itu dua orang anak saja. Jadi dari utak-utak subur sampai ke antum itu, masing-masing cuma dua anak saja. Apakah itu kesepakatan? Enggak. Tidak. Nah. Waqala ba'dul ulama. Sekarang, waqala ba'dul ulama. Sebagian ulama berkata, bal innahu syartun li sahih. Hadis Aziz yang diriatkan oleh dua orang perawi, itu adalah syarat sahihnya suatu hadis. Qalu, mereka berkata, li'anna syahadata la tuqbalu illa minasnaini. Nah. Li'anna syahadata la tuqbalu illa minasnaini. Wala syakka anna al-haditha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamu mashhudin bihi. Walihada fa'inna man kadaba ala Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan falyatabak maq'adahu minan nar. Nah, qalu di sini siapa? Sebagian ulama yang berkata bahwasanya Aziz ini termasuk syarat dari sahihnya hadis. Dari kesahihan hadis. Mereka berkata li'anna syahadata, karena syahadat persaksian tidak diterima kecuali dari dua orang. Kayak misalnya, besok ada yang mau nikah. Enggak mungkin disaksikan cuma satu orang, Mas. Harus dua orang. Dua orang laki-laki, Mas. Yang adil. Yang baligh. Paham, Mas? Nah, di sini. Wala syakka annal haditha. Tidak diragukan lagi bahwasanya hadis itu. Hadis dari Nabi SAW. A'zamu masyhudin bihi. Hadis dari Nabi SAW adalah seagung-agungnya kesaksian. Walihada fa inna man kadzaba, ya ini walihada maksudnya di sini alasannya ini, ya walihada alasannya ini, karena apa? Fa inna man kadzaba ala Nabi SAW, karena orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan dengan sengaja, ya dengan sengaja, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka letak tempat duduknya kelak di api neraka. Paham enggak di sini? Nah. Tambah lagi. Walakin. Nah. Tambah. Di Syekh ini ingin menjelaskan tapi juga menjelaskan dalihnya orang-orang yang punya pendapat lain. Baru nanti dirojihkan. Dan ini adalah tariqah dalam fikih muqaranah. Dibanding-bandingkan kemudian ada tarjihnya. Ya. Walakin qad sabaqa lana fi kalamil mu'allifi anna hadha laysa bisyartin wa huwa fi qadihi mattasala isnaduhu walam yushannat walam yushadda aw yu'al. ولم يذكر استراط أن يكون عزيزا ولم يذكر استراط أن يكون عزيزا ولكن namun telah berlalu tentang perkataan penulis rahimahullah bahwasanya ya laisa bisyartin bukan termasuk syarat bukan termasuk syarat sahih wa huwa fi qadihi dia itu ya dia maksudnya definisi sahih hadis dalam perkataannya matasala isnaduhu jadi waktu itu antum sudah dapat ya Bang tentang definisi hadis sahih. Hadis sahih itu adalah matasala isnaduhu apa yang sanadnya itu bersambung. Ya, hadis yang bersambung sanadnya walam yushadda dan tidak syadd au yu'al atau yang tidak punya cacat. Dan di sini walam yadkur istirata tidak disebutkan pensyaratan an yakuna azizan. Pensyaratan sahih hadis tersebut harus dalam kondisi aziz. Ya. Sama halnya kalau antum pengin takribudhin sini ada tidaknya aziz, kajian tetap jalan, Mas. Ada tidaknya aziz, kajian tetap jalan. Paham ya? Kenapa? Karena aziz bukan syarat kajiannya itu ada atau tidak. Paham ya, aziz? Lembar. Ya. Itu untuk takribetin aja. Jadi terkadang ketika antum menghafal sesuatu, antum bisa memakai analogi-analogi yang paling dekat dengan antum. Jadi nantinya akan bisa lebih cepat nyantel, lebih cepat mendapatkan pemahaman. Belum terkadang, wah Ustaz sok moyo ingga, ana gak moyo ingga, Mas. Tenang aja, ini contoh Mas. Misal Mas. Nah. Paham ya? Nah, maka disebutkan wa yujabu an qaulin man qala bi anna syahadata la tuqbal ila itsnain. Kalau tadi tentang apa Mas? Bahasanya syarat. Ini tadi alasan pertama, syarat sahih ini tidak ada aziznya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya di sini bagaimana menjawab orang yang mengatakan bahasanya, "Loh, syahadat itu tidak diterima kecuali dua orang." Ya, kalau hadis Nabi SAW, mosok tidak dua orang, paham nggak mesti? Paham. Kalau persaksian, hadis Nabi SAW itu kan seagung-agungnya persaksian, syahadah Mas. Nah, sedangkan syahadat itu persaksian itu tidak diterima kecuali dua orang. Ya, kayak tadi Hanung menghadiri pernikahan. Dalam pernikahan itu, kalau tidak ada dua orang saksi, nggak diterima. Ketika pengantinnya qabil tu nikah, saksinya sopo? Katakan, ono wiwi, jin ada dua itu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa diterima itu. Paham ya? Itu namanya nikah virtual jadinya. Nggak ada dalam hal konteks ini. Bi anna hadha khabarun wa laysa bi syahadatin. Uf. Ini antum lihat. Ini beberapa sisi Syekh menjelaskannya. Ini kalau kaitannya dengan tadi ada yang ngeyel bahwasanya, "Loh, gimana aziz tidak termasuk syarat sahihnya hadis sedangkan persaksian hadis itu adalah seagung-agungnya persaksian dan persaksian itu tidak diterima kecuali dengan dua orang saksi. Kalau dua orang perawi maksudnya di sini adalah hadis aziz." Nah. Bi'anna hadha khabarun. Ini yang terjadi itu khabar, bukan persaksian. Walaysa bisyahadatin. Bukan persaksian. Itu khabar, Mas. Ya. Wal khabaru yakfi fihi al-wahid. Dan khabar itu cukup di dalamnya itu satu orang yang mengabarkan. Nah, kenapa? Bidalilin, dengan dalil. Annal muadzina yuadzinu. Muadzin itu memandangkan adzan tidak dua orang. Iki wis sholat maghrib, iki wis sholat maghrib. Loh, tenane, ra percaya aku. Oh, muadzinnya siji. Ya, muadzinnya cuma satu. Pak Rosos doang. Maka di sini sebutan apa? Muadzin, contohnya adalah muadzin itu muadzinnya satu. Itu khabar. Kalau sholat sudah masuk. Bukan persaksian. Kalau sholat sudah masuk, itu khabar. Informasi, Mas. Wa yuftirun nas ala adhanihi. Manusia berbuka puasa dengan sebab adanya dia. Seorang diri, Mas. Paham-paham di sini? Dia bukan persaksian bahwasanya matahari sudah masuk atau tidak. Bukan itu. Ma'annahu wahidun. Sedangkan mu'adzin itu satu orang. Li'anna hadha khabarun diniyun. Yakfi fihil wahidu. Ini adalah kabar tentang apa? Diniyun. Kabar yang berkaitan dengan agama. Informasi yang berkaitan dengan agama. Ini cukup di dalamnya satu orang saja. Cukup di dalam di dalamnya satu orang saja. Paham ya? Oke. Ya. Enggak masuk, Mas. Syaratnya cuma dua, Mas. Bukan dua atau lebih. Itu masing-masing dua, Mas. Ya. Ya, dan bukan dua hatinya ya. Ya, bukan dua hatinya. Itu cuma dua, Mas. Dua rawi. Dua orang. Jangan ditambah dan jangan dikurang. Mengluru, Mas. Aziz itu cuma dua. Itu menurut ulama ahli hadis, ya mengluru. Kalau tadi yang dikatakan oleh mu'alif, Imam Balkuni, menyebutkan, aw salasa saja, ghairu masyhur 'indal mutaakhirin. Itu tidak populer menurut ulama hadis kontemporer. Artinya yang masa kini sekarang ini, enggak, itu dulu. Tapi yang sekarang populernya adalah yang diriwayatkan cuma dua orang saja. Dari awal sanad sampai akhir sanad dua terus. Ya. Tapi ya. Weling siro ojo menduakannya ya. Ya. Enak. Barakallahu fikum. Naktafi bihadil qudrah. Habis ini sholat maghrib. Habis itu baru kita sambung lagi. Nah. Oh. Ya, kita lanjutkan lagi setelah sholat maghrib. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.